Ya Hayyu ya Qayyum la haula 3 tahun. Loh, makanya beliau-beliau ini punya apa? Program yang sewaktu-waktu bisa diakses, maka wifi-nya hidup. Kita ini enggak pernah download. Diajak download, ya Allah. Listriknya mati. Lah karena kita ini enggak pernah download, makanya kita ini bisanya cuman ngakses, diajarkan oleh para ulama dengan cara apa? Kalau sekarang kan .co.id. Lah dulu diajarkan kalau mau ngakses ila ruhi ila hadro. Hadrotil itu kan cara ngakses tuh. Ila ruhi ila hadro. Hadroti. Kenapa? Ini punya program. Lah kita sendiri enggak punya wifi. Makanya kita pinjam wifi. Ya siapa yang pinjam wifi-nya? Mbah Hasyim Asy'ari. Ila hadrotil Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau enggak ya kalau kiai datang barokah barokah barokah cari wifi gratisan. Lah ini istighosah ini adalah kurikulum dasarnya para wali sekolah, para wali itu makanya. Nah cuman karena ini kan istighosah modern, jadi orang jam rampung. Allah arhapinan ya Allah. Linggi ini pun. Itu dulu ila ruhi ila hadrati .co.id buka link itu kalau bahasa dulu sekarang oleh orang milenial kayak sampean. Kan orang milenial ini kan sudah enggak punya program apa-apa. Bisanya cuma ngakses. Download sendiri tidur. Beli kuota enggak mampu. Ya cari wifi yang lewat barokah. Ya, lu. Itu di NU berlaku. Loh, makanya sampean jangan sembrono dengan Nahdlatul Ulama. Kurikulumnya itu sampai kapanpun kontekstual. Enggak pernah mungkotek sedikit pun, makanya yang lain itu hujannya pasti mencela-mencela. NU stabil dari dulu ya begitu. Lah orang kalau sudah download innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikatnya turun punya khatam. Lah itu nanti bolo malah hekat. Makanya para wali itu konsultannya langsung malaikatnya Allah. Makanya di NU itu para wali dari dulu itu cespleng. Tanya ditanya, Yai, itu kira-kira hujannya kapan? Ya walinya nanya ke malaikat hujan, Kang, hujannya kapan? Dan gitu. Oh, 3 hari lagi, Kang. Itu udah dong konsultannya langsung kok. Lah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ya sampean enggak bisa bayangkan Mbah Hasyim Asy'ari tiap malam itu download untuk bikin Nahdlatul Ulama. Ini sholat hajat 2 rakaat, rakaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Iki lho mulakno. NU itu barang hidup. Bukannya NU itu mati, NU itu hidup. Makanya kita yang mati enggak pernah download ini numpang NU baru sampean hidup. Jangan merasa menghidupkan NU, kita ini dihidupi oleh NU. Lo jangan dibalik-balik. Kotak berjalan itu isinya penuh, kenapa? Karena NU. Coba kalau Kiai Sudrajat tok, ya enggak penuh. Lo NU itu sudah dihidupkan, malam-malam dihidupkan. Wa minal laili fatahajjat, dihidupkan oleh para wali dulu. Lu coba NU ini, makanya sampean jangan NU ini dihidupkan sana. Mbah Hasyim Asy'ari waktu mau bikin Nahdlatul Ulama ditekan oleh yang lain, cepet kiai bikin NU. Wahabi sudah merajalela, enggak, Saya gak mau bikin NU, kalau NU ini didirikan untuk menahan Wahabi, saya khawatir nanti orang NU ini akan tumbuh dalam hatinya ghillal lilladzina amanu. Sekarang yang paling berat itu jaga itu, ghillal lilladzina, kebencian sesama kaum muslimin. Maka kemudian Pak Hasyim pergi ke Mekah istikharah. Hasil istikharahnya apa? Beratnya luar biasa. Yuriduna ayyutfi'u nurallahu bi'afwahihim wa ya'ballah illa yutimma nuruhu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahaya cahayanya. Lah NU itu ditaruh di dalam akan disempurnakan cahayanya oleh Allah. Makanya makanya sampean jangan sekali-sekali ngelawan, tenang aja. NU diantem gitu, jadi ake. Loh iya, semakin diantem semakin ditekan. Kalau kemudian yang berada dalam pokok-pokok Nahdlatul Ulama downloadnya juga gak berhenti, listriknya gak mati, sistem online jam 3 nya tetap hidup, NU gak akan ada masalah. Lah tapi kalau pokok-pokok NU-nya jam 3-nya tidur, lah ya susah kita ini. Yang menyambung ini, biar jangan sampai ini wifi ini mati. Lah kalau bibarokati Gus Muafik ibaratnya kan, terus Al-Fatihah tuh gitu. Saya di online padahal saya offline. Ya mati itu, enggak nyambung ke sana. Makanya mekanisme jam 3 pagi itu sangat penting bagi kalangan Nahdlatul Ulama. Ini yang hidupkan, dan itu kerjaannya Suriah. Loh, saya ini jelek-jelek Suriah itu. Ini loh. Jadi ini penerusnya para wali. Makanya ini kurikulum indah batinnya NU ini. Batin para wali. Wali itu mengganya sistem online kan. Makanya ketika yuriduna yudfunurullahu biabaim wa yaballah diantem terus. Ini perasaan NU ini tambah mengkilat. Kalau apa? Kalau kita sandarkan kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan para wali. Nah coba sekarang sholawat di olok-olok tambah rame. Bahkan tambah ditemu tambah pakai gendero. Tahlilan di olok-olok tambah rame. Nah bahkan sekarang semuanya, hampir semuanya ikut kurikulum Nahdlatul Ulama. Dulu galaknya luar biasa. Coba sampean galaknya itu. Sayyidina haram. Kenapa kok haram? Lukul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya NU tetap aja Sayyidina. Yang sana Muhammad. Tapi karena lama-lama di Indonesia, ini daerahnya para wali. Wali dulu mengajarkan jangan sombong sama Nabi Muhammad, karena Al-Quran menyatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dah. Nah akhirnya sekarang juga ikut-ikutan. Ya cuman belum Sayyidina, tapi masih baginda Nabi besar kan gitu. Ila ruhi mau, tapi sekarang semoga arwahnya mau. Tumpeng mau, sekarang nasi kotak mah mau. Iya, haul gak mau, birrul walidain mah mau. Suwuk gak mau, ruqyah mah mau. Alat musik gak mau, mulut mau. Tum edam tum tum edam tum. Makanya kalau dalam konteks ini saya selalu dibilangin, mari kita kembali pada Quran yang dan hadis. Saya cuman jawab, ya kamulah yang harus kembali. Wong aku belum pernah kemana-mana kok kamu ajak kembali. Oh, lo makanya ini titik-titik paling kritis Nahdlatul Ulama, di mana kita akan situ. Lah itulah lah, para wali itu di situ. Makanya kalau ada yang nanya, itu wali dari mana? Loh, wali itu memang sekolahnya enggak lama. Karena hanya menyesuaikan frekuensi. Mbah Hasyim Asy'ari waktu belajar di Bakholil Bangkalan. Saya dikasih buku sama punya Lili Wahid itu. Wih, itu luar biasa. Itu enggak kelihatan seperti santri. Mbah Hasyim di Bangkalan itu lebih mirip kayak babu sama Mbah Khalil. Kalau mau ngaji, Syim, ambilin air. Nyaimu belum mandi, nimba Mbah Hasyim itu.

Natal. Nah, nanti kalau Pak Prabowo juga ucapkan selamat Natal juga enggak ribut lagi. Pak Jokowi selamat Natal, Pak Prabowo selamat Natal, Pak SBY selamat Natal, Gus Dur selamat Natal, Kiai Said selamat Natal, Pak Syafi'i Ma'arif selamat. Sudah selesai. Nah, yang baru-baru yang ribut itu siapa sebenarnya? Ya kan ini kan supporter. Karena enggak ngerti sebenarnya. Kenapa? Ini produk milenial. Produk milenial itu pasti menghasilkan hal seperti itu. Karena dia tidak butuh orang kalau ngaji. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Lah kalau kita ngaji depan kiai ngangkat kaki aja takut. Nah, yang sebagian besar sekarang ngaji sambil download gini. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Ini loh, makanya dengan ini makanya terus ini ya, Islam dimurnikan. Akhirnya apa-apa bid'ah. Sehingga ibarat masak tidak ada lagi dagingnya, tinggal tulangnya. Wong pemurnian itu ya terakhir ya tulang. Nah, orang kalau masak tulang ya akhirnya kan enggak ada rasanya. Karena enggak ada rasanya ya micinnya yang harus banyak, lahirlah generasi micin. Lu kan itu, jadi yang sampean sebut kenapa muncul generasi micin itu karena sudah enggak punya bumbu yang lain. Kalau NU enggak akan pernah buat micin, wong bumbunya masih banyak. Mari kita berkumpul, tahlilan masih ada, yasinan masih ada, orang ngumpul lahiran ada, apa aja masih lengkap. Manakiban malunya lengkap lah kalau NU itu. Jadi kalau ada gerakan politik butuh orang, NU yang paling siap. Iya. Tinggal harus percaya sama nahkodanya ini. Makanya biar gak percaya sama nahkodanya, sampean dibikin sok-sokan. NU tidak berpolitik, NU kembali ke Hito. Itu kan micin semua. Lung Kiai Ma'ruf itu Rois Ammu di gedung ini diputuskan. Kok tiba-tiba rembes-rembes gini mengatakan, oh itu kan keputusan politik, kita kan tidak politik. Lho ya jongono kang ya. Ya jongono gitu. Lho ini lah, kita kadang orang masak udah gak punya. Apa-apa bid'ah. Makanya kalau masak tinggal tulangnya. Karena masak tinggal tulangnya ya micinnya dikendeli. Maka lahir generasi micin itu karena itu sebenarnya. Nah, NU ya enggak lah, biasa aja. Mau minta apa sih di NU? Tapi mau nyari apa? Truk sebesar ini penumpangnya macam-macam. Udah bantar dadu ya numpak. Itu muridnya ulama. Lah inilah. Lah iki ya. Makanya. Nah, karena ini penerus para wali, balungane wali, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, jangan dihilangkan. Nah, ini tugasnya para surya. Yang naik sopir tanfidia kan kiri kanan biasalah namanya sopir. Cuma NU kalau nyopir ya jangan kerasa gerusu, wong penumpangannya banyak. Nanti banyak yang mabuk. Kalau diselip enggak usah kaget. Wong yang suka nyelip itu kan penumpangnya sedikit. Makanya jalannya cepet weng. Weng gitu. Saya enggak pernah kaget kok. Loh, kita kan penumpangnya macam-macam gini. Kalau yang sana kan penumpangnya homogen. Iya kan? Yang naik jenggot entok gitu. Kalau enggak jenggot suruh turun gitu. Enggak cingkrang tok, kalau enggak cingkrang suruh turun. Kalau penumpang kita ini kan penjelengan nyuper gede seperti ini. Maka kalau disalip geng enggak usah kaget. Tunggu aja. Yang larinya cepat itu biasanya nabrakan. Ngerti kan? Nabrak sapi. Usah kaget. Saya sih enggak usah terheran. Oh, itu benar-benar sama kalau tenang, benar-benar kembali ke khitoh ulama. Apa khitoh ulama itu ngomong apa sih? Wong desa iki ning ajining Jakarta iki mumet ndak sih? Cuman mikir bahasa Indonesianya ngomong itu apa? Mengasuh, ngemong tuh tanggungannya ulama, basis paling bawah dari kaum muslimin. Ya sing kene iki banyak macam-macam, ada yang cuman maghrib tok ya ada di sini. Nah itulah makanya ulama. Nah kalau kesadaran ini ada terus dipelihara, insya Allah bangsa ini akan terjaga. Jadi itu loh. Jadi kalau sampean yakin ini apa tinggalan Indonesia ini kenapa? Karena nggak main-main kan? Yang namanya musyawarah, musyarakah, ra'iyah, ini bukan bahasa tongkrongan, ini menjadi bahasa resmi negara. Wilayah itu bahasa resmi negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lah kalau sampean mengaku penerusnya para wali, pertahankan wilayah. Itu loh makanya kemudian kalau enggak ngerti yang harga mati itu Islam, iki wong Islam anyaran. Ya orang tahu persis NKRI harga mati ini adalah wilayah, wilayah adalah teritorinya para wali, wali meninggalkan wilayah dan Nahdlatul Ulama adalah penerus Wali Songo, maka kemudian mempertahankan wilayah. Makanya kalau yang tidak berbicara tentang wilayah ini pasti bukan penerus para wali, mungkotek dari Indo. Jadi kita aja kok repot. Ya. Nah ini sing kudu dijaga betul. Makanya Mbah Hasyim setiap malam, para wali tiap malam tidak pernah putus membangun hubungan koneksi antara server Gusti Allah karo dunyo. Nah, kita kadang itu lupa, makanya ya semoga aja teman-teman yang dalam wilayah Indonesia yang kena bencana ini adalah tidak usah mengutuk Allah ya. Ini memang alam itu begitu. Kalau di tepi laut, ya lautnya utah, ya kena. Kalau di ke jurang, jurangnya longsor, ya kena. Kalau di dekat sungai, sungainya banjir, ya kan? Kena. Makanya hiduplah di real estate. Nah, iya, hidup di real estate. Dan itu bukan Nahdlatul Ulama. NU itu desa-desa. Karena kesalahan kita. Apa? Lu NU itu kalau di desa, karena kita ini orang yang punya kesalahan, tapi membanggakan. Kenapa ngelawan Belanda, ngelawan politik enggak bisa, lawan secara budaya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Belanda pakai sendal, kita pakai sendal kayu. Belanda pakai sendal kayu, kita pakai sendal kayu, pentolnya satu. Loh makanya Mbah Hasyim sudah pernah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, makanya Tebu Ireng waktu disuruh bayar pajak dengan pakai gulden, enggak mau. Kalau mau bayar pakai sapi silakan, tapi kalau pakai gulden enggak mau karena gulden duit Belanda dan Mbah Hasyim sudah menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wah, akhirnya digrebek Pondok Tebu Ireng. Tapi besoknya minta maaf Belanda kepada Tebu Ireng karena pabrik gula cukir niku cerobonge meluntir dadi angka 8. Nah, itu yang kerja gitu harus ada sekarang masih. Itu namanya Mbah Rosyidi sama Mbah Basyaruddin dulu. Yang punya kerjaan gitu. Nah sekarang nggak ada yang kerja gitu. Iyalah makanya harus ada di NU yang masih ngurusi begitu. Saya dulu masih suka begitu tapi sekarang agak lupa. Nah ini ada, nah ini lah makanya ya Alhamdulillah istighosah ini memang butuh. Kenapa ini nafasnya lah betul. Ulama, semoga semuanya bermanfaat dan kita dijauhkan dari suatu yang tidak kita inginkan dan semua mendapatkan ridha dari Allah, besok mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Firadzal ladzina an'amta 'alaihim, amin.